biasa. Sama-sama berjuang, yang penting percaya sayang. Ku sayang saya juga sama. Terlalu sedengar orang bicara. Mengungkap Juni, sarutin kasih kabar karena cinta nitra sunyi. Makasih so terlibat dalam biku pergumulan. Makasih sayang bi, kas tunjuk semua kemampuan. Oke ku satujuan kali ini saya bilang untuk ku satra bermain cinta nisa tracura. Bahagia saya bersyukur dengan rap saya nyanyikan. Untuk sekian saya kembali pada flow saya kutipkan. Mohon tenang dengan cair lirik ini saya tuangkan. Seventeen alasan kuat topang saya berdiri. Kejar mimpi giat dengan usaha susah tak kemari.